Kita lanjutkan dulu, lagunya ada Tresnane Wong Kere bersama Edot Arisna. Tenang saja di kawasan riang, di sini ku berjuang demi kebahagiaan. Lagune jalukane Mas Afif sing dijaluk rak jodoh. Oh iya. Yeah.